Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكن من النار. معاشر المسلمات رحمني ورحمكن الله جميعا. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkannya kita dalam majlis di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Dan kita di saat ini berada di bagian terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang pada hari-hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang aktivitas beliau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan dan juga diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari muttafaqun alaih. Beliau menyebutkan tentang aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari malam terakhir ini. Kata beliau radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Kata beliau radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 hari malam terakhir, yaitu di bulan Ramadan, ahya al-laila, beliau akan menghidupkan malam-malam tersebut, menghidupkan malam-malam tersebut, dan beliau akan membangunkan keluarga-keluarganya, dan beliau wajadda, beliau bersungguh-sungguh, washaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Ahya al-lail, secara zahir dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam terakhir beliau di 10 hari malam ini dengan amalan-amalan ibadah, dengan amalan-amalan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan qiyamul lail ataupun dengan tilawatul Quran ataupun dengan zikir, membaca zikir-zikir dan selainnya daripada amalan ibadah. Ahya al-lail, beliau menghidupkan malam-malam tersebut. wa iqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya. Dalam hadis ini terdapat penekanan untuk menghasung, ya, menghasung para kepala-kepala keluarga agar membangunkan dan mengajak bersama-sama keluarganya di 10 hari malam terakhir ini untuk bersama melakukan amalan ketaatan, bersama-sama melaksanakan qiyamul lail, bersama-sama untuk bersungguh-sungguh menghidupkan malam ini dengan ibadah. Kemudian wasyadda al-mi'zar, wajadda, beliau bersemangat. Semangat ini tidak didapati pada hari-hari lainnya di bulan Ramadan. Benar-benar bersungguh-sungguh. Wasyadda al-mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dalam hadis ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah kinayah, permisalan atau perumpamaan untuk menjauhi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjauhi dari istri-istrinya dengan mengencangkan sarungnya, dan juga untuk tafarrugh lil ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan juga di antara amal Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari malam terakhir, yaitu beliau beriktikaf. Telah diriwayatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, beliau radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan hukum iktikaf telah disebutkan oleh para ulama adalah sunnah, sunnah mustahabbah. Dan ini berlaku pada seluruh, baik pada kaum muslimin ataupun pada kaum muslimat. Tentunya untuk kaum muslimat, maka di sini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun ibadah itikaf ini umum, bisa diamalkan untuk laki-laki maupun wanita. Kemudian pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas terkait dengan permasalahan dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang ada dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Telah banyak keutamaan yang disebutkan dari malam Lailatul Qadar. Di antara keutamaannya yang pertama adalah bahwasanya Al-Qur'an unzila fi Lailatul Qadar. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kalinya itu di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Di antara keutamaan yang lainnya, yang kedua dari Lailatul Qadar, bahwasanya beribadah di malam hari ini, di malam hari Lailatul Qadar, ini lebih baik daripada beribadah 1000 bulan penuh, di mana 1000 bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadarnya. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan lamanya. Surat Al-Qadar ayat 3. Kemudian juga diantara keutamaan dari Lailatul Qadar yang telah disebutkan secara nas, bahwasanya pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat-malaikatnya ke bumi. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Penduduk yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala akan turunkan semua ke bumi. Yang mana hal ini akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kerahmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya. Tanazzal malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Al-Qadar ayat 4. Para malaikat warruh yang dimaksud di sini yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun padanya fiha. Ini maksud yaitu padanya, yaitu dengan di malam Lailatul Qadar. Para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun padanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan seizin Rabb mereka. Mereka biidni rabbihim min kulli amr. Mereka membawa dengan segala perkara, yaitu perkara kebaikan dan keberkahan. Disebutkan dalam hadis di dalam Sunan Imam Ahmad dan Ibn Khuzaimah yang disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala, bahwasanya malaikat yang akan diturunkan di malam Lailatul Qadar itu jumlahnya lebih banyak daripada kerikil batu-batuan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut, wa innal malaikah tilkal lailah fil ardi akthar min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, yang akan turun di bumi itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi tersebut. Ini semua adalah keagungan, kemahabesaran dan juga kekuasaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian juga diantara keutamaan yang lainnya, yang keempat, di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan, yang mana keselamatan tersebut meliputi dari malam hingga terbitnya fajar as-shadiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu akan terus berlangsung hingga terbitnya fajar. Al-Imam Al-Mujahid Ibn Jabir rahimahullah ta'ala, seorang murid senior dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa pada malam itu tidak ada syaitan sama sekali. Tidak ada syaitan sama sekali di malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian juga Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang mufassir yang masyhur, menjelaskan juga yang dimaksud dengan keselamatan, yaitu kebaikan dan keberkahan. Disebutkan dalam kitab Zadul Maisir karya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian juga diantara keutamaan yang lainnya di malam Lailatul Qadar yang kelima, bahwa di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan takdir tahunan, takdir as-sanawi dari setiap makhluknya. Jadi setiap manusia akan dituliskan takdir as-sanawi di malam hari tersebut. hingga tahun berikutnya. Nah, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kulli amrin hakim. Di dalamnya ditiapkan setiap perkara. Nah, dengan penuh kehikman. Hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari. Ini beberapa keutamaan tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian pengertian sendiri, pengertian secara bahasa dan istilahnya, ya, Lailatul Qadar adalah malam yang ditakdirkan ataupun disebutkan oleh para ulama yang lainnya malam yang mulia, ya, malam kemuliaan. Kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, dan terlebih lagi pada malam-malam yang ganjil. Jadi 10 hari itu diperintahkan untuk mencarinya seluruhnya. Setelah itu ditekankan pada malam-malam ganjilnya, malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Nah, di seluruh malam ini, di malam-malam ganjil ini ditekankan untuk benar-benar, ya, bersemangat dan benar-benar memberikan, ya, pengorbanan untuk kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah, dengan bertaubat, dengan beristighfar. Nah, tafarruq, ya. Kemudian juga i'tikaf, ini yang paling utama. Karena i'tikaf akan membantu, ya, membantu seorang untuk serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terlepas dari seluruh perkara-perkara dunia. Dan juga terkait dengan permasalahan i'tikaf, ini hanya berlaku pada atau di dalam masjid saja. Baik untuk kaum laki-laki ataupun kaum wanita. Yang mana kaum wanita itu memiliki syarat-syarat. Hanya berlaku pada masjid saja. Tidak berlaku di selain masjid Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkaitan dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencari di malam Lailatul Qadar, beliau menyebutkan taharru Lailatul Qadar fil ashr al awakhir min Ramadan. Faltamisuha fil ashr al awakhir fi kulli witrin. Ya. Dalam hadis yang pertama disebutkan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Hadis yang kedua disebutkan, carilah di malam-malam ganjilnya. Nah. Kemudian di sana terdapat doa yang dianjurkan untuk banyak dibaca ketika di malam-malam ganjil tersebut atau di malam-malam, ya, di 10 hari tersebut, yaitu sebuah doa yang diriwayatkan dalam hadis Aisyah yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang selainnya, yaitu doa yang berbunyi Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Hadis ini disahihkan oleh para ulama dan dibaca pada malam-malam tersebut. Ya, baik dia ketika hendak beristirahat atau hendak membaca Al-Qur'an. Nah, dia baca terlebih dahulu atau dia baca setelah-setelah selesai dari sholat sunnah. Dan ini misalnya atau di tempat-tempat mustajab, dia baca Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai untuk memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Ya, ini arti dari doa tersebut. Kemudian di antara para ulama yang dibahas terkait dengan malam Lailatul Qadar, adakah tanda-tanda yang khusus terjadinya malam tersebut? Jadi ketika malam tersebut terjadi, apakah di hari di malam Lailatul Qadar tersebut terdapat tanda-tanda yang khusus? Di sini terdapat khilaf di antara ahli ilmu. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya seluruh hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda tersebut adalah tidak ada yang sahih. Nah, sehingga kesimpulannya dari pendapat pertama ini bahwa apabila ya, tiba di malam 10 hari terakhir, dia benar-benar mencarinya. Adapun dengan tanda-tandanya ini tidak menjadi patokan. Ya. Dan pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya di sana terdapat hadis yang mereka sahihkan. Ya. Di antara yang disebutkan dalam hadis di dalam Sunan Ahmad dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya disebutkan inna ammaratul lailat qadar annaha safiyah baljatun ka'anna fiha qamaran sati'an sakinatan sajiatan la baradi fiha wala hur wala yahillu li kawkabin ayyurma bihi fiha hatta tusbah wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laisa laha syu'a'un mithla al-qamar laylatal badr wa la yahillu lisyaitan ay yakhruja ma'aha yawma idin. Nah, ini hadis ini disahihkan oleh sebagian para ahlul ilm. Sesungguhnya tanda, yang artinya sesungguhnya tanda malam Lailatul Qadar adalah malam itu safiyah baljah, jernih dan terang. Ya, malam itu jernih, malam itu biasanya kan pekat, hitam. Tapi di malam tersebut ini malam itu terlihat jernih dan terang walaupun gelap. Ya, walaupun gelap seakan-akan ya, ka'anna fiha qamaran sati'an. Seakan-akan di malam tersebut terdapat bulan yang bersinar. Sakinatan sahiyah, yang bersinar dengan tenang dan lembut. Sakinah tenang, sahiyah itu lembut. Ya, jadi seakan-akan ada bulan yang menerangi di malam tersebut dengan tenang dan lembut. Padahal di malam tersebut tidak ada bulan yang besar. Ya, karena malam bulan purnama itu terjadi pada 15 ya, di pertengahan bulan. Ketika sudah mulai menjauh, menjauh dari pertengahan bulan, maka akan mengecil bulan tersebut. Nah, maka tidak ada bulan. Tapi seakan-akan malam tersebut seperti ada bulan yang sangat terang, jernih, dan lembut. Ya. Kemudian juga la barada fiha wala hur. Di malam tersebut tidak dirasakan dingin dan tidak pula dirasakan panas. Nah. Kemudian juga tidak ada bintang yang dilemparkan kepada syaitan di malam hari tersebut. Ya, jadi di malam, setiap malam hari itu akan ada bintang-bintang yang dilemparkan kepada syaitan-syaitan. Yang syaitan ini mencuri kabar-kabar langit. Yang kabar-kabar langit tersebut nanti akan mereka lemparkan kepada para al-kuhan, dukun-dukun, ya, yang mereka ini al-munajjimin, yang mereka bertaabud, beribadah kepada syaitan-syaitan, orang-orang ya, tawaghid, orang-orang tawhud, yang mereka beribadah kepada syaitan, ya, sehingga nah, bintang-bintang tersebut akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilemparkan kepada syaitan-syaitan tersebut. Di malam hari ini tidak ada hingga di pagi harinya. Hatta tusbah. Wa inna marataha anna syams sabihata. Dan di antara tandanya adalah bahwasanya sinar matahari di pagi harinya itu akan keluar ya, seperti bulan purnama, artinya lembut. Bulan purnama itu kan tidak seterik matahari. Ya, maka di hari tersebut akan keluar bulan purnama seperti bulan purnama. Matahari akan terbit seperti cahayanya itu seperti bulan purnama. Nah, laisa laha syu'a'un. Ya, tidak ada cahaya yang terik sekali. Ya, lembut sekali. Baik. Kemudian juga wala yahillu lisyaitan ay yakhruj ma'aha yauma idzin, dan tidak dihalalkan satu pun bagi syaitan untuk keluar di malam hari tersebut. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ahlul ilm. Ya, jadi na'am, pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya tidak ada hadis yang sahih dalam perkara ini, maka tetap dia semangat. Nah, kemudian juga pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya terdapat hadis yang sahih dan ini tanda-tandanya, maka dia ya bisa menyaksikan. Apabila dia merasakan, maka dia berharap dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan malam tersebut. Tentunya dengan dia hidupkan di malam hari tersebut. Kalau dia tidak hidupkan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mengerjakan qiyamul lail, dia tidak isi dengan tilawatul Quran, dia tidak isi dengan berzikir, dia tidak isi dengan doa, dia tidak isi dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di sini dia tidak mendapatkan apapun. Ya. Naam. Maka di sini yang menghidupkanlah yang akan mendapatkan dari malam hari tersebut. Ya. Dan juga ketika dia merasakan hari ini dia melihat tanda-tanda tersebut, maka jangan menganggap bahwasanya itu sudah hal yang pasti, karena itu hanya sekedar praduga saja. Nah, masih ada hari-hari berikutnya yang harus dia usahakan untuk mendapatkannya. Baik. Ini beberapa permasalahan terkait dengan Lailatul Qadar. Nah, wallahu ta'ala alam suat. Kemudian kita masuk pada pembahasan lainnya. Di sini ada dua pembahasan terkait dengan zakat fitrah dan juga idul fitr. Ya, adapun zakat fitrah secara ringkasnya, ini wajib untuk dikeluarkan pada setiap ya mukmin, baik dia muda, tua, kecil, besar, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah selama dia mampu. Ya, dalam artian bukan termasuk dari kategori al-fuqara wal masakin. Nah, walaupun juga dalam sebagian pendapat disebutkan al-fuqara wal masakin pun tetap mereka wajib untuk mengeluarkannya, dan nanti mereka akan mendapatkan zakat dari yang lainnya. Dan waktunya itu dikeluarkan di malam satu Syawal. Jadi setelah terbit atau tenggelam matahari, ini mulai diberikan zakat tersebut. Nah, berakhir sampai sebelum ditegakkannya sholat Id. Ketika dilewati dari waktu sholat Id, maka zakat tersebut tidak sah, tapi harus ditunaikan. Dia tidak mendapatkan pahala zakat, dan dia kalau sengaja maka dia berdosa, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia harus keluarkan zakat tersebut kalau lewat dari waktu sholat Id. Dan awalnya waktunya adalah setelah tenggelamnya matahari di malam satu Syawal, di malam lebaran, malam hari raya. Oke. Dan boleh juga diberikan dua hari sebelumnya, ya, satu hari atau dua hari sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Nah, wakana aw wakanu yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw yaumain. Dan mereka para sahabat Nabi memberikan zakat fitri itu sebelum idul hari raya atau sebelum idul fitr, itu sehari atau dua hari sebelumnya, itu diperbolehkan. Nah, namun secara asal maka ya diberikan di malam Syawal tadi, dan itu yang paling afdal. Nah, kemudian juga, dan ini sebagai bentuk kehati-hatian ya, ketika diberikan satu hari atau dua hari sebelumnya. Kemudian juga yang utama adalah zakat tersebut diberikan secara langsung kepada ahlinya, kepada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut, diberikan langsung. Taib. Kemudian apa yang diwajibkan untuk diberikan, yaitu makanan pokok sehari-hari yang dimakannya atau dimakan oleh masyarakat setempat. Nah, dan jumlahnya kalau kita hitung, masyarakat yang biasa kita makan dari makanan pokok adalah 6 beras. Ya, maka beras ini telah dihitung oleh para ulama, diantaranya lajnah ad-daimah, dihitung dan ditetapkan bahwasanya jumlahnya itu sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Wallahu ta'ala alam. Ini terkait dengan zakatul fitr. Tayyib. Kemudian berkaitan dengan permasalahan sholat Idul Fitri, kita bahas secara ringkas. Di antara fikih di dalam perkara sholat Idul Fitri, yang pertama adalah ya at-tajammul, berhias, mandi, bersih-bersih sebelum berangkat sholat Id. Nah, ini sebagaimana perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Idul Fitr ya, yaghtasil qabla an yaghdwa ila al-musalla. Beliau mandi sebelum berangkat untuk menuju kepada tempat salat. Kemudian juga yang kedua, disunahkan untuk makan, makan dengan makanan yang ringan. Artinya disunahkan untuk makan sebelum berangkat salat Id. Ya. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan wajib, wajib untuk dia makan. Karena itu menunjukkan bahwasanya hari tersebut telah selesai dari Ramadan. Ya, menunjukkan syiarnya kaum muslimin bahwasanya hari ini adalah hari hari raya, hari Id, harinya untuk bersenang-senang, harinya berbahagia bagi kaum muslimin. Jadi disunahkan untuk makan di sebelum ya, sebelum berangkat dari sholat. Jadi setelah subuh. Setelah subuh sudah bebas dari ya makanan. Baik. Disebutkan dalam hadis Anas, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumul fitr hatta ya'kula at-tamrat. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari hari Idul Fitr, ketika keluar beliau keluar menuju tempat salat, melainkan beliau memakan beberapa butir tamar, kurma. Nah. Kemudian juga disunahkan untuk bertakbir, memperbanyak takbir di hari Id, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, disunahkan untuk mencari jalan yang berbeda. Jadi misalkan keluar dari kiri, maka disunahkan untuk kembali di arah kanan. Ada yang semisalnya. Ya, ini disunnahkan. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Nabi ketika di hari Id, beliau pulangnya itu mencari jalan yang berbeda. Berangkat dan pulangnya itu berbeda. Khalafa at-tariq. Ya, wallahu taala alam. Kemudian juga yang terakhir disunahkan untuk memberikan selamat di hari tersebut. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan bahwasanya para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitr, mereka saling mengucapkan kalimat taqabbalallahu, taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minka. Ya, ini disebutkan dalam hadis Jubair bin Mut'im dalam riwayat ya An-Nasa'i dan yang selainnya. Nah, para sahabat ketika mereka bertemu di hari Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, dan terkait dengan hukum pelaksanaan salat Id sendiri, ini adalah wajib ya, pendapat yang rajih adalah wajib. Dan diperintahkan untuk seluruh kaum mukminat yang mereka dalam keadaan sedang haid atau nifas untuk keluar di malam atau di hari sholat tersebut. Ya, jadi tidak ada yang tinggal di rumah. Walaupun dalam keadaan Id, dalam keadaan hari Id tersebut dia sedang haid atau nifas, maka dia diperintahkan untuk keluar menuju tempat sholat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini berapa ahkam faidah yang berkaitan dengan pembahasan 10 hari malam terakhir, kemudian juga Lailatul Qadar, kemudian juga zakat fitrah, kemudian juga salat Id. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan juga dapat mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.